Ayo, saya kita ajak nyanyi lagu ni Ahlu Sunnah wae. Saben malam Jumat. Ayo. Iki malam Jumat iki. Kalau sesuk esuk ngaji teng Kanju Solawat Pekalongan. Lampune dipateni flashe diuripke. Ayo. Ben menarik iki. Ayo, lampu pateni. Yo. Menghibur Pak Wabub karo Pak Sunarto dan Ramil dihibur oleh Danjuk Jaran. Ayo. Lampu pateni. Lara iso aja jensete goblok aku yo ora iso nyanyi kok. Kok jensete kaya pekok banget iki kan. Kok jensete kok pateni lah aku kepiye nyanyine. Ayo lampune pateni, lampune pateni. Lah ora iso mati tukang lampune tak pateni. Ayo. Coba lampune pripun lak mateni iso apa ora? Shallu ala Nabi Muhammad. Sing teng tiang listrik niku niku teng tiange niku biasane. Lah iki lak ora iso diduduk wae. Ya. Lah kuwi yo ngono. Lah. Kae kae urung kae. Ae. Oh gelangan, oh gelangan. Niki milenial iki rapopo ngene. Ayo tangane diangkat, flashe. Sing ora duwe HP cangkeme merenges. Insyaallah. Digoyangkan ke kiri dulu. Kae, ngendi? Yo, kananmu ya, kananmu, kananmu, kananmu. Kananmu, digoyangke ke kananmu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim da iman lamada. Shalli wa sallim da iman lamada. Wal ali wal ashabi man qadrada. Wal ali wal ashabi sing banter salli wa sallim daiman ala mada. Allah Allah salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wada. Wal ali wal ashabi iman qadada. Saben malam Jumat ali kubur mule nang omah kanggo njaluk donga waca Quran ajen sakalimang. Lamun ora dikirimi banjur bali bebas milih bali nang aku tangan terangisan. Salli wa sallim iman ala mada. Allah Allah salli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal biman qadada. Wal ali wal I'm gonna make it.